Bapak punya masalah di kantor, Pak. Macam-macam, kan? Coba ambil wudu, ya, kemudian salat, apalagi ke masjid, mau tahiyatul masjid, mau salat duha, ya, salat Anda dua rakaat. Begitu Anda salat atau salat wudu, begitu Anda salat, tenang Pak hati, Pak. Walaupun mungkin solusi belum datang, tapi ketenangan itu bagus. Dan tenang itu setengah dari solusi yang kita dambakan. Enggak percaya silakan.